kemana ada dia selalu ada aku. Dia anak manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Oh, namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku. Pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Dia anak manis dan juga hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Oh, namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman dengan. Pada